بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Akhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kutub Nasama'il Muhammadiyah. Kita sudah menyelesaikan ahadits fi rifq. Kita akan masuk di halaman 75. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Min saja'atir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masuk dari keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini akan beliau bawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemberani. Sosok yang pemberani yang sebelumnya sosok yang lemah lembut. Ini akan membahas tentang keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Beliau sebutkan yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 84. Qala Allahu ta'ala faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Faqatil fi sabilillah, maka berperanglah di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Tidak dibebani kecuali dirimu. Allah tidak membebani, nah, melainkan hanya dirimu. Tidak dibebankan kepada orang lain. Wa harridil mu'minin, dan kobarkan semangat orang-orang yang beriman. Semangat untuk berjihad. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad di jalan Allah. Faqatil fi sabilillah. Naam. La tukallafu illa nafsak. Kamu tidak dibebani kecuali dirimu. Tidak ada kemampuan untuk selain dirimu. Naam. Kamu tidak dibebani dari perbuatan selainmu. Maka berikan semangat orang-orang yang beriman untuk berperang. Naam. Di dalamnya yakni termasuk memberikan semangat kaum mukminin untuk berperang dengan memberikan khabar-khabar apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah agar kuat hati-hati mereka, dan apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang meninggalkan jihad di jalan Allah. Nah, ini termasuk tahrid fil qital, upaya yang memberikan semangat naam dalam peperangan. Baik. Wallahu alam, apa kaitan ayat ini dengan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mungkin juga karena di sini Allah memerintahkan Rasul untuk berperang. Qala Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bagus wajahnya. Rasulullah itu manusia yang paling tampan wajahnya. Dan ini sudah kita bahas dalam Syama'il Muhammadiyah. Wa kana ajwadan nas. Dan beliau manusia yang paling dermawan. Wa kana asya'an nas. Dan beliau manusia yang paling pemberani, ini syahidnya. Asya'an nas. Wa laqad fazi'a ahli al-Madinah dzata lailatin. Penduduk Madinah mereka fazia, khauf, takut pada suatu malam. Fantalaqan nasun min qibali saut. Manusia bergegas untuk menuju datangnya suara, ada suara di malam itu. Penduduk Madinah ketakutan. Ini suara apa ini? Mereka bergegas ingin tahu dari mana sumber suaranya. Fantalaqan nasun min qibali sauti, fatalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajian. Dan Rasulullah menjumpai mereka dalam keadaan Rasulullah balik. Ini mereka baru berangkat untuk mencari sumber suara, ternyata Rasul balik dari sumber suaranya. Rasul dului penduduk Madinah. Waqad sabaqahum ila saut. Dan Rasulullah mendahului mereka ke sumber suara itu. Wa fi riwayatin waqad istabra al khabara. Dan beliau memastikan beritanya, memastikan ini ada apa, suara apa ini. Wa ala farasin urin li Abi Talha. Rasulullah dalam keadaan menunggangi kuda urin. Urin itu tidak pakai pelana. Kuda yang tanpa pelana miliknya Abu Talha. Fi unukihi saif. Di lehernya, lehernya Rasul, dhamir ha ini kembali ke Rasulullah. Dan di leher beliau ada pedang. Wa huwa yaqul. Beliau menyatakan lan turahu, janganlah kalian takut. Beliau menenangkan penduduk Madinah. Jangan kalian takut. Qala wajadnahu bahron au innahu la bahrun. Kami menjumpainya bahron. Bahron itu maknanya kuda yang ditunggangi Rasulullah itu cepat, sangat kencang larinya. Baik. Sebagaimana air yang mengalir, ya, sangat cepatnya kuda yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana farasan yubatti'u. Dahulu kuda itu padahal larinya lambat. Di malam itu dijumpai sangat kencang lari kuda ini yang ditunggangi oleh Rasulullah miliknya Abu Talha. Muttafaqun alaih. Baik. Ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Naam. Ini contoh dari keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muncul suara yang mengagetkan penduduk Madinah. Mereka bergegas untuk cari tahu ini suara apa. Ternyata Rasul pulang dari suara itu. Mereka kedahuluan oleh Rasulullah SAW dan Rasul sendirian untuk cari tahu ini suara apa ini. Sebagai seorang pimpinan, naam, tanpa pengawalan, dengan membawa pedang, beliau mendahului para sahabatnya untuk cari tahu ini asal suara dari mana dan suara apa ini. Ini pembuktian dari ucapan tadi, kana asya'an nas. Beliau manusia yang paling pemberani. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini belum sempat saya cari apa-apa ini yang menceritakan ini, karena disebutkan di sini qala qala, ini kembalinya ke siapa ini. Nah, beliau tidak menyebutkan sahabatnya apa yang beliau tulis di sini. Muttafaqun alai. Wajadnahu bahran, wajadnal farasa sari'an. Ini makna wajadnahu bahran, wajadna al-farasa sari'an. Kami dapati kuda itu cepat larinya. Ya. Jadi bukan diartikan kami menjumpainya lautan. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Sangat kencang larinya sebagaimana air laut. Nah, seakan-akan berenang, ya, berenang di air, sangat cepat larinya, padahal sebelumnya sangat lambat. Naam, larinya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini bukti keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga. Ja'a rajulun ilal bara'. Ini juga tidak disebutkan. Nah, siapa baik yang datang, tapi disebutkan dari Abi Ishaq. Di dalam Sahih Muslim disebutkan an Abi Ishaq qala ja'a rajulun ilal bara', datang seseorang menemui al-Bara', al-Bara' bin Azib, sahabat. Faqala, orang itu menyatakan, akuntum wallaitum yauma Hunain ya Aba Umarah. Wahai Aba Umarah, apakah kalian itu melarikan diri pada saat perang Hunain? Nah, pada saat perang Hunain, tatkala orang-orang kafir menyerang secara tiba-tiba, sebagian pasukan itu mereka lari kocar-kacir, pasukan muslimin. Maka di sini orang menyatakan kepada Al-Bara, apakah kalian lari pada saat perang Hunain? Faqala, kata Al-Bara, ashadu ala Nabi Allah, aku menyaksikan Nabi Allah, ma walla, beliau enggak lari. Jadi maksudnya di sini Al-Bara ini menepis anggapan seluruh pasukan lari, melarikan diri. Nah, memang ada yang melarikan diri, tapi tidak semuanya. Maka Al-Bara menyatakan, aku menyaksikan naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walla, beliau enggak lari. Walakinnahu intalaqa ahiffa'u minan nas. Tetapi yang lari itu ahiffa'u minan nas. Ahifa al-musyari'un, orang-orang yang bersegera. Disebutkan oleh para ulama. Di antara pasukan muslimin itu ada orang-orang yang kemungkinan ikut perangnya li ajil ghanimah, untuk mendapatkan ghanimah. Bukan orang-orang yang berperang lillahi wa fillah, li ajil ghanimah, aw fi qalbihi marad, atau orang-orang yang di hatinya ada penyakit sehingga begitu diserang mereka lari duluan. Tidak semuanya, tidak semua sahabat melarikan diri. Karena di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ditemani beberapa sahabat, Abu Bakar Siddiq. Kemudian dari kalangan Ahlul Bait, nah Ibnu Abbas, Fadl bin Abbas masih ada di situ. Naam. Baik. Wa husharun ila hadzal hayy min hawazin. Husharun maknanya tidak menggunakan apa, baju besi. Orang-orang yang tidak bersenjata. Ila hadzal hayy min hawazin, dari kaum Hawazin. Ini yang menyerang ini. Wa hum qaumun rumat. Mereka itu orang yang ahli memanah, yang menyerang ini dari Hawazin. Faramauhum birizqin min nablin. Maka mereka orang-orang Hawazin ini memanai pasukan muslimin birizqin min nabl, ya, dengan anak-anak panah. Ka'annaha rijlun min jarad, seakan-akan seperti sekumpulan belalang saking banyaknya. Fan kasyafu faqbalal qaum ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka pun inkasafu, melarikan diri kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin dihujani dengan anak panah oleh orang-orang Hawazin. Mereka melarikan diri, menyelamatkan diri, tapi tidak semuanya. Ini yang mau dibantah Al-Barra, ya. Tidak. Mawalla Rasulullah, Rasul tidak lari, tapi orang-orang yang, sebagian orang-orang yang lari. Wa Abu Sufyan bil Haris yaqudu bihi baghlatah. Dan Abu Sufyan bil Haris itu menuntun bighalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa nazala wa da'a wastansara. Rasulullah kemudian turun dari bighalnya, dari kendaraannya. Wa da'a wastansara, beliau berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqul, beliau menyatakan, ana nabi la kadzibun, aku nabi tidak dusta, ana ibnu Abdul Muttalib. Jadi ibnu Abdul, Allahumma anjil nasraka, ya Allah, turunkan pertolonganmu. Muttafaqun alaih. Rasul tidak melarikan diri, ya. Beliau pemberani. Nah, ini sosok atau gambaran keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Bara, kunna wallahi, kami demi Allah, idha ihmarra al-ba's, jika peperangan itu semakin dahsyat, jika sangat apa, perang itu berkecamuk begitu dahsyatnya, nattaki bihi, kami berlindung dengannya, dengan Rasulullah. Berlindung dengan Rasulullah. mereka di belakangnya Rasulullah. Wa inna syuja' minna alladhi yuhadhi bihi, dan orang-orang yang pemberani di antara kami itu yang sejajar dengan Nabi. Tapi yang enggak berani di belakang. Di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Naam. Ini gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pimpinan. Beliau juga berperang tidak di belakang, bahkan di depan. Sosok yang pemberani, di gambaran keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala laqad ra'aituni yauma badrin, sungguh-sungguh aku melihat diriku pada perang Badar. Wa nahnu naludhu ay nahtami bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung dengan Nabi alaihi salam. Wa huwa aqrabuna ilal adu, dan beliau orang yang paling dekat dengan musuh. Rasul orang yang paling dekat dengan musuh, paling dekat dengan musuh, berarti paling depan beliau. Wa kana min asaddi nasi yaumain ba'san, dan beliau termasuk orang yang paling keras peperangannya, paling semangat, paling pemberani tatkala perang. Hasana sanadahu muhaqqiq syarh sunnah. Naam. Muhaqqiq syarh sunnah. Wallah alam ini siapa pentahqiqnya. Baik. Ini persaksian Ali bin Abi Thalib ya, tentang keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jika perang, Rasul terdepan, yang paling dekat dengan musuh. Dari para sahabat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kelima. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala inna kunna nakhfiru, bahwasanya kami menggali parit. Ini perang Khandaq. Tadi perang Hunain, terus perang Badar, ini perang Khandaq. Fa'aradat qudiyatun sadidatun, kemudian muncul menghalangi kudyah. Parit itu tatkala nggari parit, di tanah itu ada kudyah syadidai sohrokawiyah, ada batu yang kuat. Ada batu yang tidak bisa digali. Sangat kuatnya batu itu. Faja'u ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-sahabatul Rasulillah, yakni para sahabat menyatakan kepada Rasulullah, "Hadhihi kudyatun aradat lana." Batu besar ini menghalangi kami. Ya. Enggak bisa digali ini. Ana nazilun, kata Rasulullah, aku aja yang turun. Rasul yang langsung turun untuk menggali enam parit itu. Yaqumu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bangkit. Wa batnuhu ma'subun bi hajrin min al-ju'. Dalam keadaan perut beliau terikat batu karena lapar. Beliau sabuan dengan batu. Di dalam riwayat yang disebutkan, salah satu ayam layaduku ta'am, semenjak 3 hari beliau tidak makan. semenjak 3 hari beliau tidak makan. Dalam sebuah riwayat disebutkan para sahabat ngeluh. Ini mau perang Khandaq. Kemudian Salman Al-Farisi memberikan taktik untuk menggali parit sebagai benteng pertahanan. Dalam keadaan kaum muslimin kelaparan, lemes. Nah, mereka laporan kepada Rasulullah laparnya, menunjukkan di perut-perut mereka ada batu. Satu batu, Rasul membuka di perutnya ada lebih banyak batunya. Yang menunjukkan lebih laparan Rasulullah SAW. Maka didapat disebutkan semenjak 3 hari belum makan. Para sahabat belum makan, Rasul belum makan, dan diadakan kerja bakti. Kerja baktinya bukan senang-senang untuk perayaan, tapi mau perang. Kalau kerja baktinya mau perang itu berarti dituntut untuk cepat selesai. Kan dalam waktu peperangan. Tidak pedulikan rasa laparnya, yang penting harus selesai penggalian parit. Nah, ketemu dengan batu yang besar, para sahabat tidak mampu untuk memecahkannya. Maka laporan kepada Rasulullah SAW, beliau bangkit, fayakhudzul mi'wal, beliau ambil mi'wal, cangkul, fayadribu sakhrah, beliau pukul batu itu, fata'udu katsiban ahyal, maka batu itu langsung hancur, turaban na'iman, menjadi debu, hancur, lembut. Nah, dalam keadaan 3 hari belum makan. Nah, ini khan fidina azani wa azakumullah. Aslul kisah fil Bukhari wa Muslim. Ini apa kaitannya dengan keberanian Rasulullah? Allah alam. Mungkin karena perangnya. Jadi beliau dalam keadaan lapar bisa menghancurkan batu yang begitu besar, yang para sahabat yang begitu banyak tidak mampu menghancurkannya. Banyak kisah dalam apa, dalam penggalian parit perang Khandaq ini. Ya. Banyak kejadian dan juga banyak faedah yang bisa diambil. Naam. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Itu beberapa contoh dari keberanian Rasulullah SAW. Intinya beliau asja'un nas, manusia yang paling pemberani. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, ar-rahmah indar rasul sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sosok yang penyayang, ya, pemberani, penyayang, pemaaf, na'am, lemah lembut, sabar, hilm, tidak gampang marah, taib, tawadhu, masyaallah. Beberapa sifat-sifat yang indah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmah untuk alam ini. Rahmah untuk seluruh alam ini, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi untuk seluruhnya. Nah, untuk umat manusia, untuk binatang, alam semuanya. Keberadaan Rasulullah SAW itu membawa, menyebarkan rahmah, kasih sayang. Baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam, buistu birrahmah. Aku diutus dengan rahmah, dengan kasih sayang. Naam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmah muhdad. Sesungguhnya aku itu adalah rahmah muhdatun, yang memberikan petunjuk. Ayat disebutkan ma ana illa rahmatun lil alamin. Tidaklah aku kecuali rahmah untuk alam ini. Ahdahallahu ilaihim, yang mana Allah memberikannya kepada mereka. Faman qabila hidayatahu, barang siapa yang menerima hidayahnya, aflaha wadzafira, dia akan berbahagia. Waman lam yakbal khaba wa khasira, barang siapa yang tidak menerima hidayah itu maka dia merugi. Naam, rahmah dan muhdad, yang memberikan petunjuk hidayah itu taufik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yarhamullah man la yarhamun nas, muttafaqun alaih. Allah tidak merahmati, menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang mau menyayangi manusia. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tunja'ur rahma illa min saqiyin. Tidak dicabut rahmat itu kecuali dari orang yang celaka. Orang-orang yang celaka itu tidak memiliki rahmat, tidak memiliki kasih sayang. Rawahu Tirmidzi wa ghairu wa Hasan wa Al-Arnaut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang menyayangi itu mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard, sayangilah orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka yang ada di langit itu akan menyayangi kalian. Diterangkan muallif rahimul ai ala sama wa wallah, itu adalah Allah. Ada yang mengartikan man fis sama adalah malaikat. Jadi ada yang mengartikan man fis sama adalah malaikat. Baik. Ada juga yang berpendapat dengan pendapat lain. Ini juga dalil tentang keberadaan Allah fis sama. Allah itu di langit, ai ala sama. Ala, di atas. Fi itu kan artinya sebenarnya fi itu kan di dalam. Bukan di dalam langit, Allah itu Allah di atas langit. Nah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali. Wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Dan di sisi beliau ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Naam. Faqala Al-Aqra, kemudian Al-Aqra menyatakan innali asarah minal walad, aku punya 10 anak. Ma qabaltu minhum ahad, dan enggak ada seorang pun yang pernah aku cium. Punya 10 anak. Fanadhara ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala. Rasul kemudian melihat kepadanya, kemudian beliau menyatakan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi. Muttafaqun alaih. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagai bentuk rahmah, rahmah kita, kita memiliki kasih sayang adalah dengan mencium anak-anak kita. Itu buktinya. Naam. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau menyatakan tadbilu rajul khadda waladihi as-saghir wajibun. Seseorang mencium pipi anaknya yang kecil itu wajib. Ini pendapatnya Nawawi. Orang tua itu wajib untuk mencium pipi anaknya. Wa kadza ghairu khaddihi min atrafihi wa nahwihi. Demikian pula selain pipinya, ya. Ala wajhi syafaqah warahmah walutfi. Sebagai bentuk kasih sayang, kelembutan. Nah, kepada anaknya. Wa mahabbatul qarabah sunnah. Dan mencintai kerabat itu sunnah. Sawa'un kana al-walad duk zakaran au unsa. Sama saja anaknya itu laki-laki maupun perempuan. Ini boleh sebutkan wajib untuk mencium pipinya. Wa kadza naam. Qoblatu waladi shadiqihi. Demikian pula mencium anak dari temannya. Wa ghairi min as-sigharil atfal. Dan anak-anak kecil ala hadzal wajh. Meskipun bukan anaknya, anak saudaranya, anak sahabatnya. Baik. Ini menunjukkan apa? Orang itu memiliki kasih sayang. Wa amma taghbilu bisyahwah. Adapun mencium dengan syahwat, dengan hawa nafsu, fa haramun bil ittifaq. Ini haram hukumnya. Mencium anak kecil karena kasih sayang. Ciuman kasih sayang bukan ciuman syahwat. Naam. Wa sawa'un fi dzalikal walid wa ghairuhu. Sama saja apakah itu orang tua atau selainnya. Baik. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Tapi pendapatnya Imam Nawawi itu disebutkan wa kaunu takbil rajul hadda waladihi saghir wajib. Adapun keadaan mencium pipi anaknya yang kecil itu wajib, ini membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil yang sharih. Naam. Yahtaju ila hadis sharih au qiyasin sahih. Baik. Intinya di sini ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah, bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya dengan menciumnya. Mencium pipinya di sini disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sehingga Al-Aqra bin Habis, naam, ini heran, ya, tatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencium cucunya. Dan beliau terang-terangan menyatakan memiliki 10 anak, enggak ada satupun yang pernah diciumnya. Maka Rasulullah menyatakan barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Baik. Sehingga dari riwayat ini disebutkan takbilul waladi min ahlih, mencium anak dari keluarganya, baik itu yang mahramnya maupun yang bukan mahramnya. Innama yakunu lisyafaqa warahmah. Itu dari dalam bentuk kasih sayang. Nah, anak-anak ya, bukan orang dewasa. Man la yarhamun nas bil ihsan ilaihim la yusabu birrahmah min qabli arrahmanir rahim. Barang siapa tidak menyayangi manusia dengan berbuat baik kepada mereka, maka dia tidak mendapatkan rahmah, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan termasuk asar dari rahmah yang ada pada seseorang hamba itu takbilul walad, mencium anaknya. Ini bentuk asar dari rahmah yang ada pada seorang hamba. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ya. Beberapa contoh kasih sayang yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan poin yang ke-8 dan selanjutnya dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.